menyebutkan yang berkaitan dengan syafaat di dalam kitab Tauhid. Dikarenakan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ya'budun al-asnam, beribadah kepada berhala-berhala mereka, yaqulun, mereka mengatakan innahum syufa'a'ullahum indallah, bahwasanya berhala-berhala tersebut adalah sebagai pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah, wa ya'buduna min dunillah, selain daripada Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat untuk mereka, tidak bisa mengangkat madarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya, dalam keadaan mereka mengetahui ini. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ya, dan mereka berkata bahwasanya mereka ini adalah syufa'auna, yang memberikan syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, ini maksud mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, dan berhala-berhala mereka itu adalah simbol, simbol dari orang-orang saleh, simbol dari orang-orang yang dianggap sebagai wali, simbol dari yang mereka anggap sebagai para malaikat. Ya, bukan karena keyakinan mereka bahwasanya berhala-berhala mereka tersebut yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki pada mereka, ya, yang mengatur kehidupan mereka, mereka mengharapkan manfaat dan madarat, tidak. Mereka tahu bahwasanya, ya, berhala-berhala tersebut tidak memberikan manfaat dan madarat. Kenapa mereka beribadah kepadanya? Tadi, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Yaitu mereka berharap, ya, bahwasanya berhala-berhala ini tadi sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka berkata, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Ya. Sehingga wahum yusyrikuna billah subhanahu wa ta'ala fiha. Bidu'ai wal istighathah wa ma asbaha dhalik. Sehingga mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap berhala-berhala mereka itu dengan berdoa, dengan istighatsah, meminta pertolongan. Ya. Mereka menyangka bahwasanya mereka berdoa dengan maksud bahwasanya berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wahum bidzalika yadhunnuna annahum mu'addimuna lillah. Perhatikan ini. Ini yang menjadi hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yadhunnun, mereka menyangka bahwasanya dengan apa yang mereka lakukan tersebut, mereka mu'adzimuna lillah, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini persangkaan mereka. Ya. Karena itu mereka tidak terima kalau itu dikatakan kesyirikan. Karena mereka dalam keyakinannya adalah dalam melakukan apa? Melakukan ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Perhatikan bahwasanya berhala-berhala ini bukan tujuan, tapi sebagai perantara. Perhatikan bahwasanya mereka lebih tetap mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lebih hebat daripada berhala-berhala tersebut. Tetapi berhala-berhala tersebut sebagai apa? Perantara, sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum muntaqisuna lahu. Justru sebaliknya. Ya, ketika mereka menyangka bahwasanya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka muntaqisuna lahu. Mereka justru melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Li'annahu alimun bi kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Walahul hukmu tam al-mutlaq wal qudratut tamah. Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah lah hukum yang mutlak, kekuasaan yang mutlak. Ya. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Makhluk, misalnya seseorang sebagai raja, pemilik kekuasaan, ya, untuk bisa seseorang itu, misalnya kita sebagai rakyat, untuk bisa misalnya ya menghadap ya pemimpin, penguasa, tidak bisa menghadap secara langsung, tetapi harus melalui orang yang dekat dengannya. Dan inilah yang disebut sebagai syafaat tadi. Ya, perantara ini. Ya, kita akan jelaskan apa itu syafaat. Ya. Nah, mereka samakan ini dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikianlah. Ya, kita ini terlalu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita membutuhkan mereka yang memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah. Siapa? Para al-anbiya, para salihin, para wali-wali, para malaikat. Yang mereka inilah ya yang akan menyampaikan hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ini adalah hakikatnya, bukan husnudzan mereka kepada Allah, justru suudzannya mereka kepada Allah. Kita lihat nanti kenapa alasannya demikian. Fala yahtar ila syufa'. Allah tidak membutuhkan syufa'. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan para perantara. Ya. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Kita baca dulu. Wa yaquluna innana na'buduhum liyakunu syufa'a lana indallah fayuqarribuna ilallah wa hum dalluna fi dhalik fa huwa subhanahu alimun wa qadirun wa dhu sultan wa man kana kadzalika fa innahu la yahtaj ila syufa'a. Mereka mengatakan innana na'buduhum liyakunu syufa'a lana indallah. Ya. Mereka mengatakan kami beribadah kepada mereka agar mereka menjadi syufa'a, pemberi syafaat, perantara kami di sisi Allah. Ya. Ini ayat di surat Yunus tadi, ayat berapa tadi, lupa, ayat ke-25 atau berapa. Wa ya'buduna min dunillah. Coba ya, ada yang cek itu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Ini mereka beribadah kepada selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak memberikan mudarat dan manfaat untuk mereka. Ya. Dan mereka tahu, mereka bukan tidak tahu ini, tahu. Tetapi tujuan mereka apa? Tujuan mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya, bahwasanya mereka ini adalah sebagai pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya. Fayuqarribuna ilallah, sehingga mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Ini daripada surat Az-Zumar tadi, ayat yang kedua. Ya, wa qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami, mereka berkata, tidaklah kami beribadah, ya, kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Wahum daluna fi dalik, mereka keliru, salah, tersesat dalam perkara ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui, qadir, maha berkuasa, dzul sultan, memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan barang siapa yang demikian keadaannya, dia tidak membutuhkan terhadap perantara-perantara ini tadi. Allah sama sekali tidak membutuhkan. Wal muluku fid dunya yahtajuna ila syafa'. Perhatikan, para raja, para penguasa di dunia ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka pasti membutuhkan, ya, syufa'a, perantara. Kenapa? Imma likusuri ilmihim, karena terbatasnya ilmu mereka. Ya, terbatasnya ilmu mereka. Ya, seorang penguasa tidak dituntut mereka tahu segalanya dalam artian bisa ini bisa itu, enggak. Tapi mereka memiliki apa? Orang-orang yang membantunya. Ya, kalau di kita misalnya presiden memiliki menteri-menteri yang bertugas membantu presiden. Ya, enggak ada istilah presiden kerja sendiri dalam artian semua diurus semua, enggak ada. Kenapa? Ya memang manusia terbatas. Kemampuannya, ilmunya terbatas. Ya, artinya kembali pada dirinya. Memang dia butuh terhadap syufa'a ini, orang-orang yang membantunya. Aulinaqsi kudratihim, atau karena kekuasaannya yang terbatas, kurang kekuasaannya. Ya, mungkin dia betul sebagai pemimpin, dia sebagai penguasa. Ya, tetapi mau tidak mau dia harus, ya, bekerja sama dengan orang lain. Ya, atau mungkin ada orang yang lebih berkuasa. Ini suatu yang ma'ruf terjadi di mana saja. Ya. Artinya bahwasanya al-muluk, para penguasa di dunia ini, mereka memiliki kelemahan sebagai makhluk, mereka memiliki membutuhkan bantuan. Nah, yang seperti ini mau disamakan dengan Rabbul Alamin, ini kekeliruan yang terbesar. Su'udzan billah, ya, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusa'iduhum syufa'au fi dhalik, ya, maka asyufa'a, perantara ini yang membantu mereka ini, membantu para penguasa ini. Aulikusuri sultanihim, atau karena kurangnya kekuasaan mereka. Fayatajarra alaihimu syufa'a, karena kurangnya kekuasaan mereka, ada dari orang-orang yang merasa hebat ini, mereka berani. Ya, mereka berani untuk memberikan syufa'a walaupun tidak dapat izin dari penguasa tersebut. Ya. Tapi mau apa? Dia tidak bisa apa-apa. Misalnya demikian. Ya, direktur perusahaan misalnya. Ya, ada orang mau masuk kerja. Ya, orang yang mau masuk kerja ini dia enggak lewat direktur perusahaannya, lewat misalnya pendirinya, pendiri perusahaannya. Ya mau enggak mau direkturnya. Ya. Atau apa sih biasanya yang nerima ini? Oh, bagian penerimaan pegawai atau HRD istilahnya ya. Ya. Nah, lewat direktur utamanya langsung. Mau apa HRD-nya? Enggak bisa apa-apa dia. Ya, karena kekuasaannya kurang, ada yang lebih berkuasa daripada dia. Ya. Fa yashfa'una bidun isti'dan. Sehingga mereka bisa memberikan syafaat, ya, rekomendasi tanpa harus ada izin, meminta izin terlebih dahulu. Ya, karena dia lebih tinggi kedudukannya daripada entah di HRD dengan direktur utama misalnya. Direktur utama lebih tinggi. HRD bisa apa? Walaupun enggak sesuai kriteria, mau enggak mau dia diterima. Hah. Baik. Walakin Allah azza wa jalla kamilul ilmi wal qudrah wa sultan, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna ilmu Allah, sempurna kekuasaan Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya. Ya, sempurna, tidak butuh terhadap syufa'a. Allah tidak butuh dan tidak ada yang bisa juga memberikan syafaat illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita akan dapat bahwasanya yang bisa memberikan syafaat nanti adalah mereka yang mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ridhoi. Ya, al-idhin wal-ridha min Allah. Tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu mereka. Ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akan kita lihat nanti. Fala yahtad li ahadin an yasfa indahu. Ya. Dan Allah subhanahu, maka Allah tidak membutuhkan seorang pun untuk memberikan syafaat di sisinya. Ya. Likamali ilmihi, karena kesempurnaan ilmu Allah dan kemampuan Allah. Walihada la takunu syafa'ah indahu subhanahu illa bi idznih. Likamali sultanihi wa azamatihi. Begitu juga tidaklah syafaat itu kecuali dengan izinnya. Tidak bisa seorang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan syafaat kubra, syafaatul uzma li ahlil mauqif, bagi orang-orang yang ya ada di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud terlebih dahulu dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang ya beliau tidak pernah ucapkan sebelumnya dan sesudahnya. Ya, baru setelah itu mendapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dunia kalau dia kuasanya lebih tinggi, ya enggak mungkin direktur minta izin dulu ke HRD-nya kan. Iya kan? Dia lebih tinggi kekuasaannya. Ya, nah, ini beda. Jangan disamakan, jangan dikiaskan. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan syafaat. Ya, atau syufa'a, pemberi-pemberi syafaat, ini perantara, rekomendasi. Enggak, Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Ya, taib. Terus kenapa Allah memberikan izin kalau demikian? Kalau Allah tidak membutuhkan, kenapa Allah memberikan izin? Ya, karena syafaat itu ada setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma syafa'ah, ini jawabannya, la yuradu biha ma'unah lillah subhanahu ta'ala subhanahu fi syai'in mimma syufi'a fi fahada mumtani' kama sayati fi kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walakin yuqsadu biha amran. Kemudian syafa'at, ya, syafa'at musbatah yang ditetapkan berdasarkan syariat kita, nanti kita akan lihat, tidak diinginkan atau dimaksudkan darinya adalah dalam rangka untuk menolong Allah, tidak. Allah tidak membutuhkan pertolongan. Kita yang butuhkan pertolongan dari Allah. Ya. Fahadha mumtani, ini adalah suatu yang mumtani, suatu yang mustahil, suatu yang tidak mungkin. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan tetapi adanya syafaat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat. Ya, Allah berikan syafaat, artinya Allah berikan izin terhadap pemberi-pemberi syafaat ini, apakah itu Rasulullah ataupun yang selainnya. Yuksadu biha amran. Di situ dimaksudkan ada dua hal. Ya, yang pertama ikramu syafi. Ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap syafi yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat ini memberikan rekomendasi. Ya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk umatnya. Ya, setelah mendapat izin dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk ikram, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang beriman. Ya. Karena syafaat bukan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bisa saja orang beriman berikan syafaat. Ya, orang yang mati syahid misalnya berikan syafaat. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Bukan Allah butuh terhadap mereka, tidak. Ya, Allah sama sekali tidak butuh. Asani naf'u al-mashfu'ilah. Ya, adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi yang mendapatkan syafaat. Yang mendapatkan syafaat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan izin Allah kepada misalnya ya ahlul mauqif. Nah, ahlul mauqif yaitu orang-orang yang berada di padang mahsyar. Yang mereka menunggu begitu lama untuk mendapatkan hisab dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan atau memutuskan, berikan keputusannya terhadap mereka. Manfaat untuk mereka. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada mereka orang-orang ya yang seharusnya masuk neraka, min ahlil kabair, orang-orang yang pelaku dosa besar. Ya. Mendapatkan syafaat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Misalnya demikian. Bermanfaat enggak buat mereka? Bermanfaat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala bisa membebaskan mereka secara langsung misalnya? Mengampuni, bisa saja. Lalu kenapa? Apakah Allah membutuhkan Rasulullah? Tidak. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki keutamaan ini. Nah itu maksudnya. Berbeda dengan di dunia. Ya. Kalau tadi posisinya ya orang memberikan syafaat itu lebih tinggi daripada ya tadi. Ya, orang yang dibutuhkan tadi. Direktur dengan HRD. Ya, mau apa dia? Ya, mau enggak mau ya terima aja sudah. Ya. Dapat memo misalnya, ini fulan ya, tolonglah dibantu. Nah, mau apa dia? Ya, mau bilang enggak bisa dia yang kena. Mau bilang bisa kriteria enggak sesuai, akhirnya mau enggak mau ya sudah diterima aja. Baik, ini contohnya di dunia. Wasyafa'atu lughatan ismun min syafa'a yashfa'u. Ya. Isim dari syafa'a yashfa'u, itu isim masdar dari syafa'a yashfa'u. Idza ja'ala syai'a itsnain wa syafa'u diddul witr. Yang menjadikan suatu itu dua, yaitu lawan dari ganjil. Syafa' maknanya adalah genap secara bahasa. Ya, maknanya adalah genap. Qala ta'ala wasyafi wal watar. Ya, dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashar wasyafi wal watar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syafa dan al-watar. Ya. Asy-syafa disebutkan makna asy-syafa dalam ayat ini, ada yang mengatakan asy-syafa di sini adalah seluruh makhluk, karena makhluk-makhluk Allah ya itu ada yang atau asalnya adalah berpasangan. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Wal watar di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ya, sungguhnya Allah itu witir. Ya, mencintai witir hal atau bilangan yang ganjil 1 3 5 taib. Begitu juga ada yang mengatakan wasyafa wal watar ini adalah ibadah, amalan soleh, karena amalan soleh ada yang genap jumlahnya. Ya, ada yang ganjil. Ya, di antara tafsir dari ayat ini. Wastilahan dan sahihnya di sini adalah asyafa secara bahasa maknanya adalah apa? Genap. Ya, syafaat dari syafa ini. Wastilahan at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Ya. Tawassut lil ghair mengambil atau menjadikan orang lain sebagai perantara. Ya. Jadi dia harus berdua. Kalau harusnya si A punya urusan dengan si B, harusnya A sendiri ini mengurus, dia punya urusan dengan si B ini. Ya. Dia punya urusan dengan B, dia selesaikan sendiri. Tetapi ya, misalnya dia tidak mampu, akhirnya dia membutuhkan sedikit dengan perantaraan orang lain, pihak lain. Ya. Ini sehingga A dengan C menjadi genap. Ya. Lijal bil manfaah. Tujuannya dua. Bisa dalam rangka untuk mendapatkan manfaat. Ya, bisa dalam rangka untuk menolak madarat, mencegah madarat. Ya, lijal bil manfaah au daf'i al madarra. Tawassut bil ghair lijal bi manfaah au daf'i madarra. Qala misalu jalbil manfaah syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannah bidukhuliha. Contohnya untuk mendatangkan manfaat, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk surga untuk masuk ke dalamnya. Ya. Apa maksudnya? Yaitu di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau bagi penghuni surga untuk dibukakan pintu surga itu, ya. Dibukakan pintu surga melalui beliau. Ya, nanti akan kita bahas secara lengkap ini insyaallah. Ya, ini manfaat untuk mereka. Ya, manfaat untuk penduduk surga sehingga mereka bisa masuk surga setelah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibukakan pintu surga. Misalu daf'il madarah, madarah syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam liman istahaqqan nar an la yadkhulaha. Ya. Daf'il madarah syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam liman istahaqqan nar. Bagi yang dia ya seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi dengan sebab syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la yadkhulaha, dia tidak jadi masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Ini syafaat untuk ahli kabair, bukan ahli syirik. ya, bukan untuk ahli syirik, tapi ahli kabair, pelaku dosa besar. Nah, ini artinya yang harusnya dia mendapatkan madarat, yaitu masuk ke dalam neraka, tidak jadi, tercegah madaratnya, hilang madaratnya. Berkat apa atau sebab apa? Sebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka, sehingga mereka bisa masuk dalam surga secara langsung. Ya, ini makna syafaat. Tawassut lil ghair, ya, bijalbi manfaah au daf'i madarrah. Mengambil pihak lain sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau ya menghilangkan atau mencegah madarat. Walau ta'ala alam, demikian yang kaitannya ya untuk sebagai mukaddimah yang berkaitan dengan syafaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membacakan dalil-dalil, nas-nas yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah yang berkaitan dengan syafaat ini. Naqtafilahuna subhanakallahu bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.